Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahilladzi kana wa ma zala wa lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin, bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan muniran wa ba'd. Mimma yanalu bihi al-'abdu محبة الله تبارك وتعالى وهذا من الأهمية بمكان كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن في أن تحب ولكن الشأن في أن تحب ليس الشأن في أن تحب ولكن الشأن في أن تحب أي الشأن كل الشأن والأمر الأهم أن يحبك الله عز وجل فكيف ينال الإنسان محبة الله أولا بالدعاء وصدق الالتجاء والاطراح بين يدي الخالق العظيم والرب الكريم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليبلى أن يخلق لا في ذاته ولكن في قلب العبد إن الإيمان ليبلى كما يبلى الثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا وأن تملأ قلوبنا محبة لك وخوفا منك حتى تكون محبتك في قلوبنا أعظم من أي شيء والخوف منك أعظم من الخوف من أي شيء أول شيء أن نصدق الالتجاء إلى الله وأن ندعو الله عز وجل بأن يملأ قلوبنا حبا له وأن يكون حبه أعظم في قلوبنا من حب أي شيء ثانيا أن نتعجل وأن نستبق الخيرات فنؤدي الفرائض ونستكمل والواجبات وننتهي عن المنهيات والمحرمات ونستبق التطوع والنوافل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما ورد في الصحيح يقول الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فما بالك فيما لو حافظ على الفرائض وهذا هو الأهم أن يحافظ على الفرائض والواجبات ثم ينتقل فيحافظ إلى النوافل فيحافظ عليها لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فيكون عبدا ربانيا قد امتلأ قلبه حبا لله وامتلأ صدره وامتلأت نفسه نورا أشرق هذا النور حبا وخوفا ورجاء ورغبة وتعظيما لأمر الله تبارك وتعالى Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sesi yang kedua ini beliau akan bahas tentang kiat-kiat supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting dalam masalah ini. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Beliau menukil perkataan beliau Ibnu Katsir mengatakan qala ba'dul ulama al-hukama Ada sebagian ahli hikmah yang mengatakan laisa sa'nu, bukanlah yang penting adalah engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, bukanlah yang terpenting Anda cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun asya'nu kullasya'an, namun yang paling urgen, yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda? Adapun kita mencintai Allah, maka semua kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang musyrik juga cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang paling penting, yang paling urgen adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka al-amru kullal amr, maka yang paling urgen, yang paling penting bagaimana kita melakukan kiat-kiat yang dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Maka beliau sampaikan, tadi beliau sampaikan dua poin tentang bagaimanakah agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencintai kita. Adalah kemudian mengemis-ngemis, adalah kemudian memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sidqul iltija, memelas-melas kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih mengatakan, "Innal imana la yabla." Sungguh iman itu bisa lusuh sebagaimana kain itu, kemudian kain yang baru lama-lama karena sering dipakai jadi lusuh. Dan lusuhnya iman itu bukan karena imannya, iman itu sendiri rusak, namun iman yang ada di hati seorang hamba itu mengalami kerusakan-kerusakan. Maka yang dimaksud dengan iman yang rusuh di sini bukan iman, namun yang dimaksudkan adalah iman iman yang ada di hati masing-masing hamba. Maka Nabi katakan bahasanya iman itu bisa menjadi lusuh sebagaimana kain yang baru kemudian lama dicuci, bolak-balik dicuci akhirnya lusuh. Oleh karena itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fas'alullaha, maka hendaklah kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbarui iman kalian. Kemudian beliau setelah itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbarui iman-iman kita dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan iman kepadanya, dengan berharap kepadanya, dan rasa cinta kepadanya. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua agar kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musabaqah fil khairat, adalah bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera untuk menunaikan berbagai macam hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang, demikian juga bersemangat dan bersegera untuk melakukan hal-hal yang hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menceritakan firman Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah sampaikan bahasanya jika seorang hamba itu terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang sunnah yang tentu dikerjakan setelah menunaikan dan membereskan hal-hal yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengarannya sehingga dia hanya mendengar hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membimbing matanya sehingga dia gunakan matanya hanya untuk memandang dan melihat hal-hal yang dicintai dan diridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing tangannya sehingga tidaklah tangannya digunakan untuk melakukan satu aktivitas kecuali aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing kakinya sehingga dia tidaklah melangkah dengan kakinya tersebut kecuali ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam ini jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika dia meminta perlindungan dari keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memenuhi permintaannya. Maka itulah seorang yang hatinya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh kemudian rohbah mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang semacam itu. ومما ينيل العبد محبة الله تبارك وتعالى أن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله وأن يحب من يحب الله ويبغض من يبغض الله ويبغض دين الله. وفي صحيح البخاري من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وصدق من قال أتحب أعداء الحبيب وتدعي وصلا له ما ذاك في إمكاني وكذا تجاهد مبغضا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. Kemudian poin yang ketiga yang akan menjadikan kita seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala dalam hati kita ada pada diri kita mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci semua perkara dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya hal ini berlaku untuk manusia. Kita cintai manusia-manusia yang Allah cintai dan kita benci manusia-manusia yang Allah benci. Dan beliau bawakan satu hadis yang beliau katakan ada dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasanya authaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai apa yang Allah cintai dan tidak mencintai apa yang Allah tidak cintai. Maka ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan yang dimaksud dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah mencintai semua hal yang Allah cintai dan membenci semua hal yang Allah benci. Dan beliau bawakan satu syair yang menunjukkan hal ini, bahasanya bagaimanakah seorang itu dikatakan, di manakah seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak mencintai apa yang Allah cintai, maka itu bukanlah cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. ومما ينيل العبد واختصر على هذا وهذا من المهمات وليس بآخر المنتهى مما ينيل العبد محبة الله تبارك وتعالى أن يتفكر في الآيات القرآنية وفي السنة النبوية مما ورد في محبة الله تبارك وتعالى وأن يتفكر ويتدبر في الآيات الكونية وأن يتفكر ويتدبر في الآيات الكونية فإنه كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بعدما يقرأ القرآن بتدبر وتمعن، والقرآن ما أنزل ليتلى فقط ولا ليكتب على الجدران والحيطان ولا أنزل ليتبرك به ويستشفى به، وهو كذلك مما يتبرك به بإذن الله تبارك وتعالى ويستشفى به، لكنه أنزل في حقيقة الأمر ليدبر ليتدبر، كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي كل شيء له آية، يتفكر الإنسان في مخلوقات الله، يتفكر الإنسان في عظمة الله تبارك وتعالى، فإن هذا الفكر في الجبال وفي السماء وفي البحار وفي الأمراض وفي الأجساد، كل ذلك جدير بأن يهديه إلى الله عز وجل وأن يملأ قلبه حبا لله. وأنا أتذكر في المرحلة المتوسطة والثانوية قيض الله عز وجل لي بعض المدرسين في بعض المواد العلمية، وليس الدينية فقط بل في بعض المواد العلمية، في الفيزياء وفي الأحياء وفي الكيمياء، قيض الله عز وجل لنا في مرحلتي المتوسطة والثانوية قيض الله لنا مدرسين يربطون عظمة الله بالفيزياء ويربطون عظمة الله بالأحياء ويربطون عظمة الله بالكيمياء، كلما ذكروا كشفا وكلما ذكروا نظرية ذكروا عظمة الله عز وجل وذكروا عظمة تدبير الله تبارك وتعالى وذكروا عظيم خلق الله تبارك وتعالى. والله لا أزال أحس وأشعر بتلكم الحصص وإن كانت علمية ولكنها لما قرنت بتعظيم الله والله قذفت حب الله في قلوبنا، والله قذفت حب الله في قلوبنا، على خلاف ما لو دخل إنسان ملحد في الفصل وكلما ذكر في الفيزياء والكيمياء والعلوم والطب والهندسة شيئا وأراد الطالب أن يربط ذلك الشيء بعظمة الله قال لا تذكر شيء من عظمة الله، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا دين في الدنيا ولا دنيا في الدين. إذن تجد حصته وتدريسه يعني أقسى ما يكون لا يتفاعل الإنسان معها ولا ينفعل بها علاوة عن أن يهتدي علاوة عن أن يمتلئ قلبه حبا لربه وهو يدرس تلك المواد التي في الأصل أن الإنسان مع وبعد دراستها يهدى إلى الله ويمتلئ قلبه وتمتلئ نفسه بحب الله عز في علاه. Kemudian beliau sampaikan poin yang keempat dan ini poin terakhir yang ingin beliau sampaikan meskipun itu sebenarnya ada poin-poin yang lain. Maka poin yang keempat yang akan menyebabkan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tafakkur. Adalah merenungkan dan memikirkan ayat Qur'aniyah wa sunnah nabawiyah, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan merenungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tafakkur fil ayatil kauniyah, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Maka ini adalah satu hal yang sangat membantu seorang untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bawakan satu syair yang mengatakan wa fi kulli syai'in ayah, dan dalam segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini adalah ayat dan tanda, yatulu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa. Ya, dan dia sampaikan bahasanya merenungkan ayat Al-Qur'an inilah maksud diturunkannya Al-Qur'an, dan bukanlah Al-Qur'an itu dimaksud diturunkan untuk hiasan mushafnya, untuk sekedar jadi hiasan di lemari. Demikian juga Al-Quran bukanlah maksud pokoknya digunakan untuk kemudian ngalap berkah, mengambil berkahnya dan dalam rangka untuk berobat dengannya. Bukan itu maksud pokok ayat Al-Quran. Meskipun berkaitan dengan poin ini beliau sampaikan, betul memang kita bisa mengambil berkah dari Al-Quran. Di antara keberkahan Al-Quran adalah dengan ruqyah syar'iyah, kemudian kita bacakan ayat Al-Quran kepada orang-orang yang sakit dan ini jadi sebab kesembuhan. Namun itu bukanlah tujuan dan maksud pokok diturunkannya Al-Quran, meskipun itu adalah di antara salah satu manfaat Al-Quran. Namun maksud pokok Al-Quran adalah sebagaimana Allah firmankan, kitabun angzalnahu, sesungguhnya Al-Quran adalah satu kitab yang kami turunkan, liyatadabbara ulul albab, dan tujuannya adalah supaya orang-orang kemudian mengambil pelajaran dan merenungkan isi kandungannya, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul berakal, betul-betul memiliki akal. Maka dialah orang yang memikirkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau menceritakan pengalaman pribadi beliau, ya, ketika beliau duduk di bangku SMP atau SMA, maka ada satu guru yang beliau dapatkan ketika di bangku SMP atau SMA tersebut, guru yang mengajarkan di bidang fisika, bidang kimia, bidang ilmu ahya, ilmu biologi. Namun dia adalah guru yang bagus menurut beliau. Karena guru ini ketika menjelaskan penemuan-penemuan manusia di bidang fisika, di bidang kimia, atau kemudian ilmu manusia di bidang biologi, maka dia akan komentari dan dia akan kaitkan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan katakan ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan ini semua, Allah lah yang mengatur itu semua. Ini yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan itu guru yang beliau yang mengajar beliau saat SMP atau SMA, beliau kurang ingat pastinya. Dan beliau katakan bahasanya apa yang disampaikan oleh guru biologi, guru fisika dan guru kimia ini sangat terkesan di hati beliau. Sampai saat ini beliau ingat masa-masa di mana guru tersebut menjelaskan masalah biologi atau fisika atau kimia dan mengkaitkannya dan menyampaikannya bahasanya adalah kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah manfaatnya menyebabkan siswa dan murid itu mendapatkan hidayah, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya jika seorang guru fisika atau biologi atau kimia ini ada seorang yang mulhid, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan materi-materi tadi sekedar mengajarkannya dan tidak mengkaitkannya dan tidak menegaskan kepada para muridnya inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan boleh jadi guru biologi atau fisika atau kimia yang mulhid yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika ada salah satu siswa yang ingin yang kemudian mengancurkan diri dan menyampaikan kepada gurunya bahasanya ini adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi guru tadi akan menghardik siswa tadi dan mengatakan jangan kait-kaitkan agama dengan masalah fisika, jangan kait-kaitkan Allah Subhanahu wa taala dengan masalah biologi, dalam masalah kimia. Ya, maka pelajaran semacam ini dan guru yang semacam ini, tentu pelajaran tersebut tidak akan menyebabkan para siswa itu mendapatkan hidayah dan tidak kemudian mendapatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal materi-materi tersebut, materi pelajaran fisika, kimia dan biologi tersebut, itu seharusnya orang yang mempelajarinya itu seharusnya tambah cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tambah besar pengagungan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Wa mimma yunilu al-'abda mahabbatallahi tabaraka wa taala اتباع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية قاضية على من ادعى محبة الله ثم لم يسلك طريقة رسول الله فهو كاذب. يعني الذي يدعي أنه يحب الله ولا يسلك طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يهتدي بهديه ولا يستن بسنته، يقول ابن كثير فهو كاذب، لأن الله عز وجل قد قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما إذا كان لا متابعة ولا تأسي ولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع دعوة العبد محبة الله، فإن هذه الدعوة ليس عليها بينات، كما قال القائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. ذاك، هو يقول الشاعر العمري، أنا أعدل شوي، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. Kemudian ternyata beliau tambahkan poin yang kelima, berarti antara hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah ittiba'un nabi, adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya ada pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik. Demikian juga kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran: qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian adalah orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah nabi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka kemudian beliau bawakan tafsir Ibnu Katsir. Di sana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya ayat ini, ayat di surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buktinya kalian akan mengikuti Nabi. Beliau katakan ayat ini adalah qadiyah, ayat ini adalah hakim, ayat ini adalah wasit dan juri untuk setiap orang yang mengklaim dan mengaku-ngaku kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang mengklaim kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diadili dengan ayat ini. Dan ayat ini mengatakan jika cinta Allah maka akan mengikuti Nabi. Jika ternyata orang tersebut tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka klaim dan pengakuannya sebagai orang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah klaim yang dusta. Beliau sampaikan juga perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang sababul nuzul ayat ini. Beliau sampaikan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahasanya ayat ini turun berkenaan dengan sejumlah orang yang mengklaim dan mengaku-ngaku kalau dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menguji mereka, untuk mengetes mereka. Siapa yang realita dan kenyataannya sesuai dengan kandungan ayat, maka pengakuannya adalah pengakuan yang benar. Namun jika realitanya, perilakunya, kesehariannya tidak sesuai dengan kandungan ayat, maka pengakuan dan klaim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengakuan yang dusta. Kemudian beliau bawakan beberapa bait syair yang mengatakan, di bait yang pertama mengatakan bahasanya da'awa, bahasanya semua klaim yang tidak didukung dengan bayinah, tidak didukung dengan bukti yang nyata, maka itu adalah cuma adalah sekedar klaim dusta, adalah klaim yang bohong saja. Kemudian di bait yang kedua, penyair mengatakan taksin ilaha, Anda durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Anda mengklaim kalau Anda mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka demi Allah ini adalah fil qiyasi badi'u, ini adalah satu hal yang aneh dalam logika, ini adalah satu hal yang aneh dalam qiyas. Anda ada dalam akal sehat, Anda mengklaim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun Anda durhaka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah logika yang aneh. Laukana hubuka shadiqa la ataqtahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu adalah cinta yang sejati, cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah cinta yang tulus dan sejati, niscaya Anda akan mengikutinya. Karena kaidah dalam cinta yang ada dalam kamus cinta, yang namanya orang yang mencintai itu akan mentaati dan mengikuti orang yang dan pihak yang dicintai. Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa an-nabiyul azim, sahibul khuluqil azim, huwa asy-syahid wal mubasysyir wan nadzir was-sirajul munir. هو الذي أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور وهدانا الله تبارك وتعالى به إلى صراطه المستقيم وما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خير ومن شيء يقربنا إلى الجنة إلا وأخبرنا به وأعلمنا بخبره وما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يقربنا إلى النار إلا حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم وحثنا على عدم سلوكه وحضنا على اجتنابه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبه من أعظم وأرفع أنواع المحبة بعد محبة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسير يوما مع عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فرجع عمر على التو فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء ومن نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر أي الآن حققت محبة نبيك على الوجه المطلوب. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan tema kajian kita adalah mahabbat Rasul, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi azim, adalah nabi yang mulia, nabi yang agung, dan dia adalah zat, dan dia adalah yang memiliki akhlak yang mulia dan luhur dan mulia. Dan dia adalah seorang dan manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Karena beliau lah yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari tumpuan kegelapan, kekafiran, kemusyrikan, maksiat. kemudian membawa dan mengantarkan kita kepada cahaya iman, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah adalah seorang yang tidaklah membiarkan kepada kita meninggalkan satupun perkara yang mendekatkan kita kepada surga kecuali telah Nabi jelaskan. Dan tidaklah Nabi biarkan ada satu perkara yang mendekatkan kita, yang bisa mengantarkan kita ataupun mendekatkan kita kepada neraka kecuali telah Nabi ingatkan. Nabi ingatkan kita untuk menjauhinya. Nabi ingatkan kita untuk meninggalkannya. Oleh karena itu maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang sangat-sangat agung, adalah jenis cinta yang paling mulia, yang paling penting setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan sejumlah hadis. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Tidaklah kalian menjadi orang yang betul-betul beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua manusia. Bahkan seorang itu tidak akan betul-betul menjadi manusia yang beriman sampai dia lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Dan bahkan hadis yang kedua, satu hari satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pada saat itu kemudian Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabu ilayya min kulli syai." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku sendiri. Maka aku lebih cinta pada diriku sendiri daripada dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur Umar dan mengatakan, "La ya Umar, wahai Umar, jika keadaannya masih demikian maka itu belum sempurna. Maka engkau tidaklah menjadi orang yang betul-betul beriman sampai aku lebih dia cintai, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka kemudian Umar pun mengubah keadaan hatinya dan memperbaiki dirinya dan hatinya. Dan setelah itu Umar pun menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Wallahi demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu termasuk kepada diriku sendiri. Aku lebih cinta pada dirimu daripada kepada diriku sendiri." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya, perubahan keadaan hati Umar yang sekilas tadi, yang cepat tadi adalah satu hal yang benar dan bukanlah satu hal yang dusta. Perkataan Umar itu bukan hanya sekedar perkataan lisan, itulah memang keadaan hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-an ya Umar, saat ini wahai Umar, benarlah keadaanmu, benarlah kualitas keimananmu, maka engkau telah beriman dengan iman yang sempurna." Kaifa nuhaqqiqu mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ala al-haqiqah wa laysa mujarrad da'wa. نحقق محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا بأن نجاهد أنفسنا بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا أحب من آبائنا وأمهاتنا. نحب آباءنا وأمهاتنا، لكن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبنا من محبة آبائنا وأمهاتنا، كما ورد في هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين." ثانيا، طاعته فيما أمر و تصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر مما يشرح أو ينشرح الصدر بحبه صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، تصديق النبي في الأمور الغيبية التي أخبر بها الصحيحة الثابتة بلا ريب أنه مما يبعث على التقوى ويعظم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله بالرأي. ألا يعبد الله عز وجل بالعقل عندما نقول لإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه يعني اغمسوه بشدة فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وفي الآخر دواء. هذا أحد المنظرين الإسلاميين من غير تسمية في العالم الإسلامي من المشاهير عندما حدث بهذا الحديث والحديث في صحيح البخاري قال أنا أصدق بقول طبيب غربي ولا أصدق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث. هذا ضعف إيمان. ويتساءل الإنسان أين محبة رسول الله في قلب هذا المنظر المشهور، مع أن العلماء الغربيين الآن يقولون بالتحليلات المخبرية والمعملية تبين لنا أن تحت أحد جناحي الذبابة داء وتحت جناحها الأخرى دواء، لا يمكن أن يخرج الدواء إذا سقطت الذبابة في الشراب إلا بأن تغمس بشدة. هذول ما يؤمنون وما هم مسلمين، لكن المسلمين يزدادون إيمانا بهذا الكلام، يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، ما قال اغمسوه، امقلوه يعني اغمسوه بشدة. شوف هذا، هل يعلم رسول الله الغيب؟ هل كان رسول الله طبيبا؟ هل كان رسول الله يشتغل في معمل ومختبر تحليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ya, kemudian poin yang beliau sampaikan adalah bagaimanakah kita mewujudkan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah supaya kita menjadi manusia yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kiat apa yang perlu kita lakukan untuk agar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya klaim namun realita nyata yang ada pada diri kita? Maka tadi beliau sampaikan dua poin. Yang pertama adalah kita perlu berjihad. Berjihad melawan diri kita sendiri. Agar kita masukkan dalam hati kita rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar sehingga Rasul lebih kita cintai daripada seluruh manusia termasuk diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang tadi telah beliau sampaikan dan juga telah kita bacakan, bahwasanya seorang itu tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman sampai dia jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dia cintai dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, yang ada di jagat raya ini, termasuk lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Maka kita cinta kepada ayah dan ibu. Kita tidaklah berdosa dan tidaklah salah cinta kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada anak kita, kepada istri. Itu bukan cinta yang salah. Namun yang tidak boleh adalah kita lebih cinta kepada mereka-mereka daripada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling kita cintai tanpa terkecuali, tanpa ada pengecualian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang lain boleh kita cintai, non cintanya tidak boleh mengalahkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita akan jadi manusia yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala kita melaksanakan konsekuensi syahadat kerasulan, syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu taatu fi ma amar, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan dalam semua yang Allah perintahkan, wa tasdiqu fi ma akhbar, percaya dengan semua berita yang Nabi sampaikan, ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, adalah menjauhi segala hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara-cara yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan jadi seorang yang betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala kita percaya dalam semua berita gaib, hal-hal gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala hal yang gaib tersebut terdapat dalam hadis yang sahih, maka kita yakini bahwasanya itu adalah benar sebagaimana yang Nabi sampaikan. Demikian juga dengan menjalankan apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi dan berhenti dari segala hal yang Nabi larang, dan demikian juga dengan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara-cara beribadah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bira'in, dengan semata-mata ide-ide kita, dengan kemudian logika-logika kita. Namun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkenaan dengan mempercayai berita yang Nabi sampaikan, maka beliau contohkan satu hadis, yaitu hadis tentang masalah lalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, jika ada lalat yang masuk ke dalam wadah minuman, gelas minuman salah satu kalian, maka masukkanlah dengan sungguh-sungguh, tenggelamkanlah lalat tersebut yang semula terapung di atas permukaan teh atau kopi atau yang lain, maka masukkanlah dengan sungguh-sungguh ke dalam minuman tersebut, karena salah satu sayap lalat itu berisi racun dan yang lain adalah penawarnya. Maka karena kita beriman dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita benarkan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, yang meskipun boleh jadi tidaklah kurang cocok, atau boleh jadi kurang cocok dengan akal pikiran kita. Dan janganlah bersikap dengan sikap salah satu tokoh, ya tokoh besar, ya, tokoh yang masyhur, namun beliau tidak akan menyebutkan nama tokoh tersebut. Ya, yang jadi pelajaran adalah perkataannya yang tidak sesuai, yang tidak tepat. Maka tokoh tersebut mengatakan, sang tokoh yang beliau katakan adalah tokoh yang masyhur dan terkenal, mengatakan, saya lebih percaya perkataan dokter Barat yang mengatakan tidak benarnya hal di atas, apa yang ada di hadis di atas, dibandingkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, perkataan orang ini, perkataan sang tokoh ini menunjukkan dha'ful iman, maka minimal menunjukkan kelemahan iman. Di manakah iman dan di manakah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada orang yang punya perkataan semacam ini? Padahal ternyata penemuan terbaru di dunia barat menunjukkan benarnya apa yang Nabi katakan. Bahasanya di sebagian sayap dari lalat itu terkandung racun, dan di bagian sayap yang lain adalah penawarnya. Nah, ternyata penemuan barat itu menunjukkan benarnya apa yang Nabi sampaikan dalam hadis di atas. Dan orang yang beriman tidaklah mengimani hadis di atas gara-gara penemuan orang barat. Dan penemuan orang barat di sini statusnya hanya menguatkan iman, menambah iman, dan bukan menjadi perkara yang menyebabkan kita mengimani kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Dan tentu hal ini adalah hal yang gaib yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua tahu Nabi bukanlah pakar fisika, bukan pakar biologi, dan beliau bukanlah kemudian orang yang kerja di lab untuk kemudian melakukan penelitian tentang alat. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan satu hal yang sesuai dengan penemuan terkini berkenaan dengan masalah lalat. أختصر الكلمة لأن الوقت قد ضاق. ومما يحقق المسلم به محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاتباع وترك الابتداع. الاتباع وترك الابتداع. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والاتباع يلزم منه أن يتعلم الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال، ماذا فعل، كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. دخل رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسرق من صلاته، لم يتم ركوعها ولا سجودها. الله أكبر، سمع الله، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. فجاء بعد من صرف من صلاته، رجع إلى رسول الله، أتى رسول الله فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عجيب، هو الرجل لم يصلي؟ يا إخواننا الرجل لم يصلي، صلى ولكنه أخل بصلاته. لا تقل إن الإنسان قد يسوق سيارة فيسرع فيزداد تركيزه حين سوقه للسيارة بسرعة، هذا قياس باطل أبطل من الباطل، أبطل من الباطل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع مرة ثانية فصلى الصلاة نفسها صلاة مسروقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. الواحد يتساءل يقول: يا ترى ما هي نسبة محبة رسول الله في قلب إنسان لا يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا ترى ما نسبة محبة رسول الله في قلب إنسان لا يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Kemudian poin yang ketiga supaya kita menjadi manusia yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba wa tarkul ibtida, adalah kita menjadi orang yang bersemangat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berislam, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang dan meninggalkan segala macam modifikasi kemudian kreasi dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: fattabi'uni yuhibbukumullah, maka hendaklah kalian mengikuti aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan ketika kita ingin menjadi manusia yang mencintai Nabi, yang syaratnya dan salah satu kiatnya adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kreasi-kreasi manusia yang tidak Nabi ajarkan, maka ini mengharuskan kita untuk ngaji dan belajar. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mengikuti Nabi, tidak mungkin tanpa belajar. Maka ini mengharuskan kita, ketika kita adalah orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang mengikuti Nabi, maka dia harus menjadi orang yang semangat untuk ngaji, untuk duduk ngaji, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk belajar bagaimanakah yang hal-hal yang Nabi lakukan dalam berbagai macam ibadah. Bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat? Maka kita pelajari, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan, yang kontennya adalah menceritakan tentang tata cara salat yang Nabi lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengerjakan salat sebagaimana aku contohkan. Kemudian beliau ceritakan seorang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kejadian, satu kasus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang masuk masjid, kemudian dia salat dan dia salatnya dengan cepat. Setelah dia merasa telah selesai mengerjakan salat, dia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya: irji, kembalilah engkau ke tempatmu semula, fasalli fa innaka lam tusalli, kerjakanlah salat karena sesungguhnya engkau belum salat. Satu hal yang aneh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia belum salat padahal realitanya dia telah salat. Maka kenapa Nabi katakan dia belum salat? Karena salatnya itu cacat, karena salatnya itu rusak, karena dia ngebut dalam salatnya. Dan kemudian beliau sampaikan ada satu kias yang batil yang dibuat oleh orang untuk membenarkan ngebut dalam sholat. Beliau katakan ketika orang itu pingin punya mobil, kemudian supaya kemudian mobilnya itu tidak dicuri orang, maka dia akan ngebut. Maka dia akan ngebut supaya mobilnya itu aman dan tidak dicuri orang. Maka dia akan bersegera untuk menyelamatkan mobilnya. Dia akan ngebut untuk itu. Maka mengatakan bahasanya supaya sholat itu baik, maka perlu ngebut. Sebagaimana ketika ada orang yang mau ngerampok, ngadang mobil kita, maka kita perlu ngebut. Maka ini adalah kias yang batil. Maka ini adalah kias dan analog yang batil, yang tidak benar. Kemudian bahkan ngebut dalam sholat itu adalah pencurian, adalah kegiatan, tergolong kegiatan mencuri. Dan mencuri yang paling jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mencuri sholatnya. ودليل أن المبتدع لا ينال محبة رسول الله بل يبغضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قد يدفع يوم القيامة عندما يبلغ العطش مبلغه بالناس يأتي ليشرب من حوض رسول الله، هذا المبتدع يأتي ليشرب من حوض رسول الله وإذا به يدفع عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أما إنه ليذادن، يعني يدفعن، ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأخيرا، ربط الإسلام بين العبد وبين ربه، وربط الإسلام بين العبد وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينسى العلاقات الاجتماعية، بل ربط المسلمين ببعضهم برباط ليس رباط الجمال، وليس رباط الألوان والأشكال، وليس رباط الأنساب، هذا عربي وهذا عجمي، ليس رباط القبلية ولا القومية ولا الشعوبية، لأن بعض الناس عنده قبلية متعصب لقبيلته أو متعصب لقومه، بعض الناس متعصبون للشعب يناصبون العداء العجم، أو العجم يناصبون العداء العرب، العجمي يقول أنا لا أحب العرب أبغضهم، والعرب يقولون أنا لا أحب العجم كل بلية جاءت من العجم، والعجمي يقول كل همجية جاءت من العرب. سبحان الله، سبحان الله، تنازع أنصاري مع مهاجري فتناديا يا للأنصار ويا للمهاجرين، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الغضب، أشد الغضب، وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم: يا ناس، الله أكرمكم بالإيمان والإسلام، ما أكرمكم بالعروبة ولا بالشعوبية ولا بالكثرة، ذروها فإنها منتنة، ذروها، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ذروها فإنها منتنة. ربط الإسلام بيننا برباط الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، ربط الإسلام بيننا برباط الأخوة، أنت أخي وأنا أخوك، أنت عربي، أنت عجمي، أنت أسود، أنت أبيض، أنت أصفر، في مقياس بيننا نعتقده هو مقياس التفاضل. إيش هو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صعد عبد الله بن مسعود على شجرة وكان حمش بالحاء والميم والشين، حمش الساقين أي دقيق الساقين، فجاءت ريح أطارت بطرف ثوبه فبدا ساقاه الحمشتان النحيلتان، فضحك بعض القوم، ضحك بعض القوم لدقتي ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو تضحكون لدقة ساقي ابن أم عبد؟ أمه رضي الله عنها كانت تلقب بأم عبد، وهو كان يلقب أحيانا بابن أم عبد، أو تضحكون لدقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رباط وثيق يتحقق بالتعامل، بالتعامل المقرون بالرحمة بالمودة، ما في عداوة، ما في بغضاء، ما في أنت خالفتني في الرأي أنت رجل مبغوض أنا لا أحبك، خالفتني في الرأي، عندي جماعة وعندك جماعة، عندك حزب وعندي حزب، هذا من المبتدعات، من بدع العصر. إنما المؤمنون إخوة، ليس معنى هذا أن نسكت عن الحق، أن نسكت عن الخطأ، فإن الساكت عن الخطأ شيطان أخرس، وقد يتسبب في نسبة ما ليس من الحق إليه، لكن وجادل ولكن بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. شعب كشعبكم، شعب مضياف، شعب كريم، شعب طيب، محب للإسلام، محب لدينه، محترم لبقية المنسوبين للأديان، يقدر أن دينه دين سلام ووئام ودين استسلام، كل الناس آمنون مع هذه الأخوة، لأنها ليست أخوة عصبية ولا أخوة نسبية ولا أخوة مالية، ولكنها أخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة. هذا الشعب الكريم المضياف الذي مدحه أحد إخواننا وزملائنا في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، قال: الأندونيسيون، لعلني أستحضر إن شاء الله البيت، الأندونيسيون أهل شهامة. على كل حال أنا بعيد عهد بهذا البيت، هذا قاله في دورة لومبوك قبل سنين. هل حضر أحد دورة لومبوك التي عقدتها الجامعة الإسلامية؟ الأندونيسيون أهل تطلع لمكارم الأخلاق نسل جدودي، الأندونيسيون أهل تطلع لمكارم الأخلاق نسل جدودي، الأندونيسيون أهل تطلع، الذي يحفظها ويقرأها الآن أعطيه جائزة، الأندونيسيون أهل تطلع لمكارم الأخلاق نسل جدودي. بسم الله، هذا قالها زميلنا الدكتور، فضيلة الدكتور حافظ ابن أحمد ابن محمد الحكمي، وهو زميل لنا بكلية الحديث في دورة لومبوك التي عقدتها الجامعة الإسلامية. من حفظ هذا البيت وهو فضيلة ومنقبة لأهل أندونيسيا، بارك الله فيهم ولهم، حكاما ومحكومين، فالمحكومون من الحاكم والحاكم من المحكومين، ونحن جسد واحد، رباط إيمان، رباط أخوة، ها؟ المحكوم من الحاكم والحاكم من المحكوم، لا مفارقة للجماعة، لا نزع يد سمع وطاعة، أيضا لا سكوت عن الباطل، إنما الطاعة في المعروف، ولكن إن رأينا شيئا ملتبسا نلتمس أحكم الوسائل والطرق لإزالة المنكر والتعريف بالمعروف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم من الخليفة أو الوالي، إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره، ما يجلس وراء الميكروفون ويجمع الناس ويحدث فتنة، إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليأخذ بيده فليناصحه سرا، حديث صحيح، فليأخذ بيده فليناصحه سرا، إن استجاب فالحمد لله، وإلا عند الله تجتمع الخصوم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح الراعي والرعية، وأن يصلح الأمة المحمدية، وأن يرزقنا محبته عز وجل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا حب الإخوة المسلمين أجمعين، حتى يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، وبهذا تتحقق أخوة الإيمان وتحل البركة في البلدان والأوطان. أما الخلاف والنزاع والتباغض والتدابر، فوالله يا إخواننا إنه يورث البغضاء ويورث الشحناء ويرفع البركة من المجتمع، كما قال رسول الله في صحيح البخاري: أريت ليلة القدر، أريت ليلة القدر، فتنازع فلان وفلان فرفعت، تنازع فلان وفلان فرفعت. لا سكوت عن الباطل، بل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تحزب وتعصب، والله هذا ضد هذا وهذا ضد هذا أبدا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله الكريم كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر على اختلاف أنسابنا وبلداننا، وإن كان اتفق البلد لله الحمد والمنة، فلي أصول فيكم ومنكم، فلكم حقان علي، حق النصيحة والدعوة وحق النسب وحق النسب. فأسأل الله الكريم أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان، أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلى وأعلم. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau sampaikan tentang bahaya modifikasi dan kreativitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang mengenaskannya nasib orang yang gemar dengan hal-hal yang tidak Nabi tuntunkan. Bahasanya mereka akan jadi orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari di padang mahsyar, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat-sangat panas, dan kita sangat dan manusia seluruhnya sangat-sangat kehausan, maka akan dijumpai orang sejumlah orang yang diusir oleh para malaikat untuk mendekati ketika mereka mau mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka ini adalah umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan berbagai macam kreativitas, modifikasi yang kemudian tidak ada tuntunannya, yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu maka mereka-mereka tersebut terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar penjelasan hal tersebut, maka Nabi mengatakan, suhkan, celakalah mereka dan layaklah mereka menjadi orang-orang yang celaka. Kemudian materi yang terakhir dari judul kajian kita kali ini adalah berkaitan dengan kecintaan dengan sesama orang-orang yang beriman. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membangun, mengajarkan kepada kita bahasanya seorang hamba itu punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga punya rabithah, ikatan dan hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian juga ada ikatan antara kita dengan sesama orang-orang yang beriman, dan ada ikatan sosial yang diajarkan oleh Islam, yaitu ikatan dengan sesama manusia, ikatan dengan sesama orang-orang yang beriman, yang terikat, semua orang yang beriman terikat dengan kita karena ikatan iman. Bukan karena ikatan jamal, bukan karena ikatan rupa yang bagus, bukan karena ikatan warna kulit, bukan pula karena nasab, ini orang Arab atau ini non-Arab, bukan juga karena ikatan kebangsaan, ikatan ini negara itu, bukan itu ikatan yang dibangun oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam. Non ikatan yang dibangun oleh Islam antara satu muslim dengan muslim yang lain adalah ikatan iman, ikatan Islam, ikatan persaudaraan karena Islam dan karena iman, bukan karena kabilah, bukan karena suku. Maka Islam tidaklah mengajarkan fanatisme kesukuan, demikian juga fanatisme kebangsaan, ataukah kemudian fanatisme Arab ataukah non-Arab. Maka tidak sebagaimana perkataan, maka Islam tidaklah menyetujui perkataan sebagian orang Arab yang fanatik dengan Arabnya dan mengatakan kulla baliyah minal ajam. Tidak sebagaimana juga perkataan orang ajam yang fanatik dengan keajamannya karena dia bukan orang Arab. Tidak demikian yang diajarkan oleh al-Islam. Yang diajarkan oleh Islam adalah membangun ikatan dan kecintaan karena Islam, karena iman. Maka semua orang yang beriman adalah bersaudara. Kemudian beliau bawakan satu kisah, satu kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Muhajir dan Ansar itu pernah berseteru, pernah kemudian ribut. Akhirnya orang Ansar mengatakan, "Ya lal Ansar, hei orang-orang Ansar, bela saya untuk menghadapi orang Muhajirin ini." Muhajirin mengatakan, "Ya lal Muhajirin, hei orang-orang Muhajirin, mari kemari, dukung saya untuk menghadapi orang Ansar ini." Dan hampir-hampir saja terjadi kontak fisik, hampir-hampir saja terjadi perkelahian, hampir-hampir saja terjadi perang saudara. Hampir-hampir terjadi perang saudara, namun ini tidak terjadi dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menengahi mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian apa abidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian berseru dengan seruan jahiliyah? Apa itu seruan jahiliyah? Fanatisme kekelompokan, sektarian, fanatik dengan kelompok. Maka apakah ada seruan jahiliyah, yaitu ajakan kepada kelompok, padahal aku masih di tengah-tengah kalian. Maka nama Muhajirin dan nama Ansar tentu nama yang mulia. Namun ketika itu dijadikan sebagai sarana untuk membangun fanatisme kekelompokan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai dakwah jahiliyah, ajakan kepada jahiliyah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, da'uha fa innaha muntilah, tinggalkanlah seruan jahiliyah. Apa itu seruan jahiliyah? Ajakan untuk fanatisme kepada kelompok, kepada grup-grup, kepada kelompok-kelompok tertentu, baik kelompok kesukuan atau yang lainnya. Maka tinggalkanlah seruan-seruan tersebut, tinggalkanlah hal tersebut, fa innaha muntinah, karena itu adalah satu hal yang busuk. Dalam Islam, seruan jahiliyah, ajakan pada kekelompokan, ada satu hal yang muntinah, satu hal yang busuk, satu hal yang harusnya ditinggalkan oleh Muhammad, oleh umat Islam. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikatan yang dibangun oleh Islam adalah ikatan karena iman. Semua orang yang beriman adalah saudara, bukan karena fisik. Kita tidak membangun persaudaraan kita karena fisik. Kemudian beliau bawakan kisah Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang mulia, salah satu ulama besar di antara kalangan para sahabat. Namun beliau punya kekurangan fisik, yaitu betisnya kecil. Betisnya tidak normal sebagaimana betisnya umumnya manusia. Maka satu hari satu ketika Ibnu Mas'ud naik ke satu pohon, kemudian bertiuplah angin yang menyingkap sarung beliau, maka terlihatlah kalau betis beliau adalah betis yang mungil, betis yang kecil, tidak normal, abnormal betis beliau. Maka sejumlah orang kemudian tertawa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan tertawanya mereka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang-orang yang marah ini dengan mengatakan, "Apakah kalian tertawa karena betisnya Ibnu Mas'ud? Apakah kalian tertawa karena betisnya Ibnu Ummi Abad?" Ya, nama lain dan sebutan lain untuk Ibnu Mas'ud adalah Ibnu Ummi Abad. Karena ibu beliau disebut dengan Ummu Abad, maka beliau biasa dan terkadang disebut dengan sebutan Ibnu Ummi Abad. "Apakah kalian tertawa karena mentertawakan betisnya Ibnu Ummi Abad? Sungguh dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil tersebut itu lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala daripada Gunung Uhud." Maka Islam tidaklah membangun persaudaraannya di antara satu muslim dengan muslim yang lain karena fisik, non karena semata-mata karena iman. Kemudian beliau sampaikan di antara bid'atul asr adalah satu hal yang dianggap sebagai bagian Islam, bagian dari Islam yang ada di zaman ini yang sama sekali itu bukan bagian dari Islam, yaitu sikap sebagian orang yang menyeru pada semangat kekelompokan yang dimiliki oleh sebagian orang, yang orang itu kemudian, jika siapa saja yang tidak bersama saya, maka dia adalah musuh saya. Maka siapa yang tidak satu pengajian dengan saya, maka dia musuh saya. Maka seorang itu membangun kebenciannya dengan orang yang lain karena beda jamaah, beda kelompok pengajian, beda karena ustadz yang jadi rujukan dalam pengajian. Maka itu kemudian dia jadikan sebagai tolak ukur kemudian benci dan cinta. Siapa yang dicintai dan dibenci, tolak ukurnya adalah bagian dari kelompoknya ataukah tidak. Maka beliau katakan ini adalah bid'atul asr. Ini satu bid'ah yang ada di zaman ini yang tidak ada di masa sebelumnya. Kemudian namun ketika kita katakan bahasanya semua orang Islam itu bersaudara, kita semua bersaudara, kita bangun keikatan kita dengan iman dan Islam, bukan berarti kita mendiamkan kesalahan. Karena orang yang mendiamkan kesalahan padahal mampu untuk mengoreksinya dan meluruskannya adalah setan yang bisu. Akan tetapi kesalahan itu harus tetap dikoreksi dengan cara-cara yang baik. Ada etikanya, ada adabnya, ada tata kramanya, ada normanya. Kemudian beliau bicara tentang masalah bangsa Indonesia. Beliau sampaikan bahasanya bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang telah kemudian mantap dengan keislamannya, meyakini bahasanya Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, adalah kemudian ajaran yang mengajarkan ketentraman, yang membangun persaudaraan bukan karena nasab, namun karena iman, namun karena Islam. Dan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tayyib, bangsa yang baik. maka kemudian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita sesama muslim di bangsa ini, di negeri ini, yaitu bangsa Indonesia, maka hendaklah diluruskan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak. Karena orang Indonesia itu adalah orang yang baik. Orang-orang yang pada asalnya adalah orang-orang yang baik. Kemudian beliau sampaikan ada satu syair yang ditulis oleh salah satu teman beliau, dosen yang mengajar di kuliah hadis di Universitas Islam Madinah. Yang syair ini disampaikan oleh beliau. Dr. Hafiz bin Muhammad Al-Hakami, عضو هيئة التدريس بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية. Beliau adalah Dr. Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Beliau menyampaikan menulis beberapa syair yang memuji kalau orang Indonesia adalah orang yang akhlaknya thayyib, adalah orang yang akhlaknya baik, adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berbudi. Syair ini beliau sampaikan, disampaikan oleh beliau ini, Dr. Ahmad Al-Hakami, ketika daurah yang diselenggarakan oleh Jami'ah Islamiyah di Lombok beberapa tahun yang lewat. Maka kemudian beliau sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bangsa ini, baik rakyatnya ataupun penguasanya, dan marilah kemudian kita bangun persaudaraan di antara kita dengan persaudaraan karena Islam dan karena iman. Yang ini bukanlah maknanya mendiamkan kebatilan, namun hendaklah satu hal yang keliru, satu hal yang batil itu kemudian dikoreksi dan diluruskan dengan cara-cara yang baik. Dan di antara ketika kemudian penguasa misalnya punya kesalahan, maka bukanlah caranya kemudian kita ambil mikrofon, kemudian kita berbicara di depan banyak orang untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Namun yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam satu hadis yang sahih yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, jika salah satu kalian melihat penguasanya melakukan sesuatu hal yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia pegang tangannya, kemudian carilah tempat yang sepi, kemudian nasihati. Jika penguasa tersebut menerima nasihat, maka itu yang diharapkan. Namun jika tidak, maka orang ini yang memberikan nasihat telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Bukanlah kewajiban kita membuat penguasa menerima nasihat dan masukan kita. Namun kewajiban kita adalah memberikan masukan, memberikan nasihat dengan cara-cara yang bijak. Kemudian, maka janganlah dipelihara permusuhan, kemudian saling, kemudian perbedaan, perpecahan, itu jangan dipelihara. Hilangkanlah hal tersebut. Karena perselisihan dan sengketa itu menghilangkan keberkahan dari sebuah masyarakat. Dan beliau bawakan dalilnya, dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Bahasanya satu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ilham kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar, kapankah, tanggal berapakah Lailatul Qadar. Maka setelah Nabi mendapatkan ilham tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi keluar rumah, maka Nabi jumpai ada dua orang yang tengkar. Gara-gara ada dua orang yang tengkar, maka pengetahuan tadi tentang kapankah Lailatul Qadar terjadi Allah hilangkan. Maka ini dalil menunjukkan bahasanya konflik, bahasanya permusuhan itu menghilangkan keberkahan dari satu masyarakat. Oleh karena itu, maka maka hendaknya kita membangun persaudaraan di antara kita, ikatan di antara kita karena Islam dan karena iman, bukan karena kekelompokan, baik kelompok pengajian ataupun karena suku dan yang lainnya. Kemudian beliau sampaikan, inilah yang beliau sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan beliau menegaskan bahasanya Anda sekalian, dan beliau berdoa bahasanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di tempat ini. Dan beliau sampaikan bahasanya Anda sekalian punya dua hak. Anda sekalian punya dua hak atas diri saya. Yang pertama adalah hak nasihat dan dakwah, karena beliau adalah orang yang berilmu dan beliau punya kewajiban untuk berdakwah, berkewajiban untuk menunaikan dan menyampaikan ilmu yang beliau miliki kepada kita sekalian. Kemudian beliau sampaikan hak yang kedua adalah hak nasab, karena saya adalah orang yang asal usulnya dari negeri ini, saya adalah orang yang asal usulnya dari Indonesia. Maka Anda sekalian punya hak nasab atas diri saya. Kemudian beliau tutup dan beliau akhiri apa yang beliau sampaikan kajian di kesempatan malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian terjemah untuk kajian yang beliau sampaikan, materi kajian yang beliau sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul Syekh sa'ala sa'il an al-udhu bil jahli fi mas'alah fi masail syirkiyah. هذه مسألة من المسائل التي قد يضيق عندها النظر، ولكن العلماء فيما يتعلق بالعقيدة إذا مات الإنسان على شرك، فإننا لم نسمع من شيوخنا ولا من الشيوخ الكبار كالشيخ ابن باز وابن عثيمين أنهم يقولون إذا استفتوا عن رجل مات على الشرك الأكبر وكان يذبح لغير الله ويدعو غير الله أنهم أو أن واحدا منهم يقول لعله يكون معذورا، لعله يكون معذورا، ولعله لم يكن عارفا بالحكم وبالشيء، لكنهم يفتون بأن من مات على الشرك الأكبر نعمل فيه النص الذي ورد في هذا الأمر وهذا العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، ولكن ما عدا المسائل العقدية في المسائل الفقهية والاجتهادية فقد يختلف الأمر من مكان إلى مكان، فبعض الأمكنة قد يكون لم يبلغ المسلم في ذلك المكان، لم يبلغ كأن يكون في مكان نائن لم يبلغه حكم من الأحكام الشرعية، فأمره إلى الله لعل الله عز وجل أن يعذره، لكن إذا كان يقيم في وسط مدينة فيها جامعات وفيها كليات شرعية بلا ريب أن هذا لا يقال يعذر بجهله، لأنه في مكان يتمكن فيه من أن يسمع الحق بدليله ومن أهل الحق. Ada pertanyaan berkenaan dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan besar, syirkun akbar, hal-hal yang membatalkan iman, semacam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah orang tersebut ketika apakah dia bisa dimaafkan karena ketidaktahuannya kalau itu adalah kemusyrikan? Maka jawaban yang beliau sampaikan, maka kita bedakan tentang masalahnya adalah masalah fikih atau masalah tauhid. Maka jika masalahnya adalah masalah fiqhiyah, masalah fikih, maka boleh jadi ada satu tempat di sana ilmu itu belum sampai sehingga orang tidak mengetahui hukum perkara A dan B, maka orang tersebut adalah orang yang ma'dzur, orang yang termaafkan dengan ketidaktahuannya. Adapun orang yang adapun berkenaan dengan masalah syirkiyah, masalah tauhid, hal-hal yang mendasar dalam Islam, tentang masalah kemudian kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika orang tersebut, maka dilihat jika orang tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat, yang di masyarakat tersebut tersebar dakwah, ya, di sana terdapat kemudian tersebar kajian-kajian keislaman, kajian-kajian tauhid itu tersebar, para dai itu tersebar, maka orang yang mengklaim tidak tahu dalam kondisi semacam ini satu hal yang tidak dimaklumi, tadi tidak bisa dimaklumi karena memungkinkan baginya untuk bertanya, memungkinkan baginya untuk mencari ilmu. Ya, meskipun dan beliau sampaikan di sisi yang lain, di awal beliau sampaikan bahasanya para guru-guru kami ketika ditanya Sayyid Lubas dan yang lainnya, ketika ditanya tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mengetahui kemusyrikan, tidak mengetahui tauhid, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kemusyrikan, maka para guru-guru kami mengatakan boleh jadi mereka itu adalah orang yang dimaafkan, boleh jadi mereka itu adalah orang yang dimaafkan, akan tetapi zahir tetap berlaku padanya zahir nas-nas syar'iyah, dalil-dalil syar'i yang menunjukkan dampak besar dari kemusyrikan, yaitu menyebabkan terhapusnya amal dan seterusnya. Yaqul sa'il, ماذا نفعل كالمسلمين لو فعل الكفار سخرية بالإسلام برسول الإسلام ماذا ينبغي أن يفعل المسلم؟ ينبغي أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مبدأ الدعوة ومطلعها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، والحديث في صحيح البخاري، يصلي عند الكعبة، وبينما هو ساجد قال أبو جهل: من يأتي بسلى جزور آل بني فلان التي ذبحت بالأمس؟ من يأتي بسلى جزور، يعني بقايا جزور آل بني فلان، فيمهل محمدا حتى إذا سجد يضعه بين كتفيه، فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فأتى بجزور بسلى جزور آل بني فلان حتى إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع سلى الجزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد: رسول الله لم يقطع عبادته، لم يقطع صلاته وسجوده، والروث بين كتفيه، سلى الجزور بين كتفيه، لم يقطع صلته بينه وبين ربه. والشاهد هنا: أنت امضي قدما في تطبيق الإسلام، في نشر الإسلام، في بيان فضائل الإسلام، في بيان عظمة الإسلام، في بيان سماحة الإسلام، ولا حرج للمتخصصين أن يتعرضوا لتلكم الشبهات فيردوا عليها ردا علميا رصينا ذبا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الحل، نزداد إذا رأينا هذه الفرى والشبهات، نزداد تمسكا بديننا، ونزداد نشرا لكتاب ربنا وسنة نبينا، ولا حرج أن يتصدى منا العلماء لرد تلك الشبهات حتى لا ينسب إلى الحق ما ليس منه. Berkenaan dengan ada pertanyaan tentang bagaimanakah sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika menjumpai orang-orang kafir melecehkan Islam, menghina Islam. Maka beliau katakan, adalah kita lakukan apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di periode Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dekat Ka'bah. Maka ketika Nabi sedang kemudian demikian khusyuk salat di dekat Ka'bah, maka Abu Jahal mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang mau mengambil jeroan unta satu kabilah untuk kemudian diletakkan di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka akhirnya kemudian ada yang membawa jeroan unta tadi. Kemudian setelah itu bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, orang-orang yang duduk di tempat tersebut, yaitu Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Dialah yang kemudian meletakkan jeroan yang kemudian di sana ada kotoran, ada tai unta, di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia paskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan posisi sujud, maka dia letakkan kotoran tersebut yang merupakan pelecehan dan penghinaan kepada Nabiul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diletakkanlah jeroan tadi dan demikian juga yang ada padanya kotoran dan tai tadi diletakkan di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sujud. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi penghinaan kepada diri beliau sebagai seorang nabi. Maka beliau tetap melanjutkan salatnya, beliau tidak memutus salatnya, namun salatnya tetap lanjut. Maka hal ini menunjukkan, dari sini kita ambil pelajaran, ketika kemudian ada orang-orang kafir melecehkan Islam, menghina Islam dan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka respon yang kita berikan yang pertama adalah kita hendaknya semakin bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan Islam, semakin bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan Islam, semakin bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran Islam, semakin bersungguh-sungguh untuk menyebarkan keunggulan-keunggulan Islam, keindahan-keindahan Islam dengan perilaku-perilaku kita. Semakin bersungguh-sungguh belajar Islam dan semakin bersungguh-sungguh kemudian menerapkan ajaran Islam dalam keseharian kita. Ya, maka jangan berhenti untuk beribadah, jangan berhenti untuk berpegang teguh dengan Islam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghentikan salatnya. Dan kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berilmu, maka tidaklah mengapa bagi orang-orang yang berilmu untuk kemudian membuat tulisan yang memberikan bantahan berkenaan dengan perbuatan orang-orang kafir yang menghina Islam dan tentu mereka menghina dengan sejumlah alasan, maka dibantahlah alasan-alasan tersebut, dan hendaknya yang melakukannya adalah seorang yang berilmu. Salah sa'il an wasa'ilil ikhlas fil amal. An wasa'ilil ikhlas fil amal. Al-ikhlas rukn fi kulli ta'atin wa qurbatin yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعنى الإخلاص هو صدق توجه القلب إلى الرب، لا يقصد إلا وجه الله، لا يريد إلا وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومما يعين العبد على الإخلاص أولا صدق الإنسان مع الله تبارك وتعالى، صدق الإنسان مع الله تبارك وتعالى مما يعينه على أن يقوم بالعمل لوجه الله، يقوم بالعمل لوجه الله. ثانيا أن يدعو الله. ثالثا إن وجد شيئا من الرياء والسمعة يتسللان إلى قلبه يقول بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رابعا يستحضر النصوص والترهيب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من يرائي بعمله ومن يشرك مع الله غيره في عمله. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ قرآن، متصدق، عالم. يقال لقارئ القرآن: لما قرأت القرآن؟ قال: يا ربي قرأت القرآن لوجهك. فيقال: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ. عندما يستحضر الإنسان مثل هذا بلا ريب أنه يحمله حملا ويدفعه دفعا إلى أن لا يعمل عمل إلا خالصا لله. خامسا يستحضر أنه لا قبول للعمل، لا رفع للعمل إلا بركنين: الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ya, ada pertanyaan berkenaan dengan bagaimana kiat supaya kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Maka jawaban beliau bahasanya pengertian ikhlas, ikhlas adalah ketulusan, ketulusan seorang dalam melakukan amal, sehingga dia tidaklah menginginkan dengan amalnya tersebut kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Inna manuntaimukum liwajhila, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kami beramal dan bersedekah memberikan makan kepada kalian hanyalah semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Adapun kiat-kiat agar supaya kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal, di antaranya beliau sampaikan, yang pertama adalah kita menata hati. Kita tata hati kita ketika kita beramal, maksudkan dengan amal yang kita kerjakan ini semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika timbul perasaan, kemudian muncul perasaan untuk kemudian pamer, untuk mengharap, tidak ikhlas, maka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ikhlas, ikhlas dalam beramal. Di antaranya adalah bisa kemudian dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu, dan aku juga berlindung kepadamu dari kemusyrikan yang aku kerjakan dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Kemudian yang ketiga adalah, dan kita hadirkan dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalil-dalil tentang bahayanya orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Di antara bahaya orang yang tidak ikhlas dalam beramal adalah dalam satu hadis yang diriatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang punya amal-amal yang hebat. Tiga manusia yang amal-amal mereka adalah luar biasa, amal yang hebat. Namun mereka masuk neraka, menjadi manusia yang pertama kali masuk neraka karena mereka tidak ikhlas dalam beramal. Ada orang yang semangat adalah orang yang menuntut ilmu, belajar Al-Quran, kemudian menguasai ilmu Al-Quran, ya, namun tidak ikhlas dalam amalnya. Dia melakukan hal ini supaya disebut sebagai orang yang ahli Al-Quran. Demikian juga orang yang berjihad, demikian juga orang yang rajin berinfak. Maka mereka adalah orang-orang yang amalnya adalah amal yang hebat. Non karena rusaknya niat, jadilah mereka manusia yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Demikian juga kita akan bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Di antaranya adalah hendaklah kita ingat selalu bahasanya amal itu tidak akan Allah terima, tidak akan ada pahala yang Allah berikan kepada amal kita kecuali manakala memenuhi dua syarat diterimanya amal: ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian sesi tanya jawab bersama Profesor Dr. Syekh Anis Tahir hafizahullahu taala wa ra'ah wa mata'ahu bisihati wal afiyah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Ya, sebagaimana beliau sampaikan, jadi pertemuan bukan hanya kita dikumpulkan di tempat ini, namun Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya, di surganya di akhirat nanti. Demikian ya terjemahan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih atas kesediaannya untuk duduk di tempat ini menyimak apa yang disampaikan oleh Syekh dan terjemah yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqdawana alhamdulillahi rabbil alamin.